Amma ba'd. Baik, kita kembali membaca kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Masih kita pada bab husnul khuluq, bab tentang baiknya akhlak dan dorongan serta anjuran untuk kita berpegang dengan husnul khuluq. Baik, kita baca hadis berikutnya, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna ma bu'ithtu li utammima salihal akhlaqi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ma bu'ithtu li utammima salihal akhlaqi. Tidak lain, aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan salihal akhlaqi, akhlak-akhlak yang saleh, akhlak-akhlak yang baik. Ya, salihal akhlaq ini kalau dalam bahasa Arab disebut idhafatu sifah ila mausufi, penyandaran sifat kepada yang disifatinya. Aslinya liutammima al akhlaqa as-salihah. Ya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan salihi al-akhlaqi, yaitu orang-orangnya berarti yang disempurnakan. Innama bu'ithu liutammima salihi al-akhlaq. Dalam lafaz yang lain seperti itu lafaznya. Tidak lain, aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan orang-orang yang salih akhlaknya, yang masih belum sempurna. Yang senada dengan hadis ini juga hadis yang lain yang sudah kita semua hafal, yang sahih, di mana beliau bersabda alaihi salatu wasalam, inna ma bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara tujuan terbesar dari diutusannya beliau alaihi salatu wasalam adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak, akhlak-akhlak yang mulia yang sangat banyak. Ya, jumlahnya seperti kesabaran, kedermawanan, ya, sikap memaafkan, berlaku lemah lembut dan yang lainnya dari akhlak-akhlak yang baik yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan yang perlu kita ketahui bahwasanya bangsa Arab yang Rasulullah alaihi salatu wasalam diutus di tengah-tengahnya di masa sebelum diutusnya beliau alaihi salatu wasalam itu berada pada sisa-sisa dari agama terdahulu dari para nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala utus, sehingga yang namanya kebaikan akhlak itu masih ada di tengah-tengah mereka. Ya, dalam keadaan terpencar-pencar, dalam keadaan belum sempurna, seperti sifat ya menghormati, memuliakan tamu, sifat kedermawanan, ya, kemudian juga sifat suka untuk menyambung silaturahim itu ada, ya, di masa sebelum diutusnya beliau alaihi salatu wasalam. Kemudian beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan beliau menetapkan itu semua dan menyempurnakannya, menyempurnakan apa yang kurang dan mengumpulkan apa yang telah bercerai-berai dari akhlak al-karimah. Sehingga siapa saja yang menghendaki ya kebaikan dunia dan akhirat, maka hendaknya dia berpegang dengan akhlak yang mulia yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, jangan dia mencari ya melalui jalan-jalan yang lain. Ya, karena tidak akan dia dapatkan. Ya, beliau mengatakan innama bu'itsu liutammima salihal akhlaq, tidak lain aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang saleh. Dan yang sangat disayangkan adalah bahwasanya banyak dari kaum muslimin yang mereka meninggalkan, berpaling dari bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam, dari akhlak Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian mereka condong ya kepada akhlaknya orang-orang yang tidak memiliki bahagian dari akhirat, bahagian dari agama Islam ini, dari kaum kufar, baik pada pergaulan mereka ataupun tata cara berpakaian mereka, ataupun tata cara makan mereka, dan yang lainnya. Banyak dari kaum muslimin yang condong kepada mereka. Ya, padahal akhlak-akhlak tersebut sangatlah bertentangan dengan akhlak yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Kalau akhlak Nabi alaihi salatu wasallam itu bisa mendatangkan beragam kemanfaatan dunia dan akhirat, dan sebaliknya akhlak-akhlak mereka yang didatangkan ya oleh kaum kufar itu mendatangkan beragam kemabrotan di dunia dan di akhirat, seperti al-ikhtilat, ya, bercampur baurnya kaum wanita dan laki-laki dalam satu tempat. Ya, ini menimbulkan banyak sekali fitnah, dan juga tata cara berpakaian, berbicara, dan juga ketika mengucapkan apa salam, itu semuanya ya berisi perkara-perkara yang tidak baik, ya, tidak manfaat kecuali sedikit kalaupun ada. Ya. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama, bahwasanya tujuan terbesar dari Nabi atau diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, bahwasanya akhlak yang mulia adalah di antara dasar fondasi dakwah Islamiyah. Iya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima shalihal akhlak." Ini menunjukkan bahwasanya dasar dakwah beliau adalah dibangun di atas al-akhlaq al-karimah, akhlak-akhlak yang mulia. Karena dengannya dakwah beliau diterima oleh manusia. Kemudian yang ketiga, di sini ada dorongan atau anjuran untuk kita berakhlak dengan akhlak Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Berarti di sini ada tuntutan untuk kita bersungguh-sungguh mempelajari apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam dari Alkitab dan Sunnah. Disebutkan bahwasanya akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya engkau wahai Rasul di atas akhlak yang mulia. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau ditanya tentang akhlaknya Nabi, maka beliau mengatakan khuluqul Qur'an. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Apa saja yang datang di dalam Al-Qur'an, ya, maka beliau mengamalkannya. Kalau itu berbentuk perintah-perintah, maka beliau mengamalkannya. Kalau itu berbentuk larangan-larangan, maka beliau meninggalkannya. Dan kalau itu berbentuk khabar-khabar berita, maka beliau membenarkannya. Ya. Demikian, ya, akhlak Nabi alaihi salatu wasallam yang kita diperintahkan untuk meneladaninya. Baik, kita ambil hadis berikutnya, yaitu hadis dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu taala anha anha qalat, "Ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun isman, fa idza kana isman kana ab'ada an-nas minhu, wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa an tuntahaka hurmatullah taala fayantaqimu lillahi biha." Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan bahwasanya tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan, ya, dengan dua perkara, ya, tidaklah beliau diberi pilihan dengan dua pilihan, melainkan beliau memilih, ya, yang termudah dari keduanya. Malam yakun isman, selama itu tidak mengandung dosa. Fa idza kana isman kana ab'ada an-nas minhu, dan kalau itu yang mudah mengandung dosa di dalamnya, maka beliau adalah orang yang paling jauh darinya. Ya, selamanya beliau tidak akan memilihnya. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi, dan beliau Rasul alaihi salatu wasallam belum pernah marah, ya, membalas li nafsihi karena sebab dirinya disakiti. Illa an tuntahaka hurmatullah taala, kecuali karena sebab, ya, kehormatan Allah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Fayantaqimu lillahi biha, maka beliau membalas dan marah karenanya. Di sini disebutkan, ya, ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidaklah beliau diberikan pilihan. Di sini tidak disebutkan fa'ilnya, pelakunya, siapa? Ya, yang memberikan pilihan kepada beliau. Ya, sengaja disebutkan dalam bentuk mabni lil majhul, khayyara bukan khayyara, li fa'idatil umum, untuk memberikan faedah umum. Ya. Yang memberikan pilihan itu apakah Allah ataupun makhluk. Ya. Maka beliau ketika diberikan pilihan apakah oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun oleh makhluk yang muslimnya ataupun yang kafirnya, dari dua perkara, maka beliau tidaklah memilihnya kecuali yang paling mudah di antara keduanya. Apa contoh pilihan yang Allah berikan kepada beliau Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk memilih? Iya. Contohnya adalah di antaranya beliau diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika perang Badar, untuk apakah membunuh para tawanan ataupun mengambil tebusan, maka beliau memilih mengambil tebusan. Iya. Dan juga ketika Allah berikan kepada beliau pilihan antara dua macam hukuman, maka beliau memilih yang paling ringannya. Iya. Dan juga yang lain dicontohkan oleh ulama adalah seperti puasa bagi musafir. Di situ Allah berikan pilihan. Ya, bagi yang puasa, puasa, bagi yang berbuka, berbuka. Silahkan yang mudahnya dipilih. Maka beliau terkadang memilih berbuka dan terkadang memilih apa? Berpuasa. Tergantung yang mudah. Iya. Yang beliau alaihi salatu wasalam lihat di situ. Kemudian apa contohnya pilihan yang diberikan oleh mereka makhluk seperti orang kafir? Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih yang termudahnya. Contohnya adalah ya ketika pada perjanjian Hudaibiyah, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan. Imma beliau pulang kembali tidak bisa umrah bersama para sahabatnya atau berperang. Ya. Imma beliau pulang kembali dan nanti ditunda hajinya umrahnya pada tahun berikutnya atau berperang, maka beliau memilih untuk sabar, menunda dulu umrahnya di tahun berikutnya. Juga seperti ketika dalam perjanjian beliau menuliskan atau menyertakan padanya ya Rasul alaihi salatu wasalam, Rasulullah Muhammad Rasulullah, maka mereka kaum musyrikin menolaknya. Ya, memberikan pilihan imma melangsungkan perjanjiannya wa imma menghapus itu apa kalimat Rasulullah, maka beliau memilih untuk menghapusnya, mengalah. Dihapuslah dari surat perjanjian tersebut kalimat Rasulullah. Ya, dari kaum mukminin seperti ketika diberikan pilihan antara bersungguh-sungguh ya di dalam beribadah, yang mana kesungguhan ini bisa mengantarkan kepada futur dan kebinasaan bagi umatnya, atau kesederhanaan di dalam ibadah, maka beliau lebih memilihkan yang sederhana ma'adawam, disertai dengan terus-menerus ya, daripada sungguh-sungguh tapi pada akhirnya futur, berhenti, bahkan membuat susah, binasa pelakunya. Demikian. Dan di sini ada faedah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begitu semangat dan antusiasnya ya untuk memilih yang mudah dari dua perkara yang dihadapkan kepada beliau alaihi salatu wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya agama yang beliau bawa alaihi salatu wasallam adalah agama yang penuh dengan kemudahan. Ya, beliau praktekkan itu dalam perbuatan dan beliau sebelumnya telah menyampaikan dalam bentuk ucapan seperti dalam sabdanya alaihi salatu wasallam, Inna din yusrun wa lan yushadid din illa ghalabah. Agama itu mudah dan tidak ada orang yang memberat-beratkan diri dalam agamanya melainkan dia akan terkalahkan. Dia akan kalah, dia tidak mampu untuk dia istiqamah di atasnya. Sehingga kita bersyukur ya, alhamdulillah. Ya. Kita beragama dengan agama yang sangat mudah, penuh dengan kemudahan. Ya. Dan kemudahan tentunya harus ya dibatasi dengan dalil ya, tidak boleh itu keluar daripada ad-dalil, daripada al-haq ya, karena sebagian orang ada yang berdalih dengan kemudahan akhirnya dia mencari-cari ya rukhsah al-fuqaha, rukhsah ya para ahli fiqih. Kalau dia dapat ikhlas di antara fuqaha al-fiqih, maka dia senantiasa mengambil yang termudahnya dengan hujah hadis ini. Tidaklah Rasulullah diberikan ya satu dari dua pilihan, melainkan beliau memilih yang termudahnya. Ah, maka saya juga mengambil yang mudahnya. Ini keliru. Yeah. Harus ada qaidnya. Memilih yang mudah dengan batasan, dengan catatan tidak menyelisih al-haq. Yeah. Ada dalil yang kuat yang mendukungnya. Yeah. Kalau seseorang keadaannya senantiasa dia mencari-cari rukhsah, kemudahan-kemudahan, padahal bisa jadi dalam kemudahan tadi ada perkara yang haram, bahkan dosa besar, itu mungkin terjadi. Yeah. Makanya seperti ini adalah perbuatannya zindik, disebutkan oleh sebagian salah bahwasanya man tatabba'a rukhas al-fuqaha tazandaq, siapa yang dia terus menerus menelusuri mencari-cari rukhsah-rukhsah para ahli fiqih, maka dia menjadi seorang yang zindik. Adapun al-aisar binisbah terkait dengan beliau Nabi alaihi salatu wasallam, maka itu berupa atau merupakan tasyri', bentuk pensyariatan dari beliau alaihi salatu wasallam, dan kita hanya ngikut. Ya, tidak bisa kita mengadakan sendiri, memilih dengan hawa nafsu kita sendiri. Mana yang mudah kemudian kita perbuat. Yang seperti ini tidaklah diperkenankan. Ya. Jadi aisar al-aisar yang termudah yang dikerjakan dan dipilih oleh Nabi itu adalah merupakan syariat yang kita wajib untuk mengikutinya. Tidak boleh kita mengada-adakan kebid'ahan. Ya, perkara-perkara baru. Ya, dalam masalah dakwah, dalam masalah muamalah ataupun yang lainnya dengan alasan memilih yang termudah. Ya. Kalau dia berbuat seperti ini, maka dia telah berbuat satu kebid'ahan dan juga berbuat satu kejelekan, karena dia menganggap bahwasanya apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu adalah berisi kesulitan. Dan yang seperti ini bukan akhlak yang baik kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Dikatakan oleh beliau pada kelanjutan hadis ini, ya, malam yakun isman, ya, selama yang mudah tadi tidak mengandung dosa. Di sana ada ucapan yang bagus dari seorang ulama yaitu Al-Kirmani rahimahullah. Kata beliau, fa in qulta kaifa yukhayyar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amrayni, ya, ahaduhuma ithmun. Ya, bagaimana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan dua pilihan yang satunya mengandung dosa? Mungkin tidak yang seperti ini terwujud, tergambar. Kata beliau, qultu at-takhir in kana minal kufar fa zahirun. Pilihan yang diberikan kepada beliau alaihi salatu wasallam jika datangnya dari kaum kufar, maka yang seperti ini zahir. Ya, bisa terus bisa ada. Zahir tampak. Bisa terjadi. Ya, karena kaum kafir, ya, mereka pernah juga menawarkan kepada Rasulullah, bagaimana kalau kita bergantian sekali-kalian wahai kaum muslimin, ya, untuk beribadah kepada sesembahan-sembahan kami dan sekali yang lain atau kepada kali yang lain kami beribadah kepada kalian. Maka ditolak yang seperti itu. Karena mengandung dosa. Itu datangnya dari kaum kufar musyrikin. Wa in kana minallah, adapun kalau datangnya takhir tadi, pilihan tadi dari Allah dan dari kaum muslimin, maka makna daripada ucapan beliau malam yakun isman, selama tidak mengandung dosa, adalah malam yu'addi ila ismin, selama perkara itu tidak mengantarkan kepada perbuatan dosa. Jadi malam yakun isman, kalau yang memberikan pilihan adalah Allah, maknanya adalah selama perkara tadi tidak mengantarkan kepada dosa. Ya. Seperti apa contohnya? Seperti beliau Rasulullah alaihi salatu wasallam diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama untuk beliau dijadikan, ya, sebagai raja, orang yang sangat kaya, diberikan kepadanya kunci-kunci perbendaharaan harta, atau menjadi seorang hamba yang Allah berikan rezeki yang secukupnya. Maka beliau memilih menjadi seorang hamba dan diberikan rezeki berupa al-kafaf yang sekedar mencukupi. Iya. Kenapa? Karena kalau diberikan rezeki yang sangat banyak dan luasnya, itu akan menyibukkan diri dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan dikhawatirkan melalaikan dirinya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun pada kekayaan itu ada kemudahan. Tetapi dikhawatirkan bisa mengantarkan kepada perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari lalainya seorang hamba kepada Allah, maka beliau lebih memilih untuk menjadi hamba dan diberikan rezeki berupa kecukupan, kesederhanaan saja. Ya. Adapun pilihan yang didatangkan oleh umatnya kaum mukminin adalah seperti yang telah kita sebutkan dalam hal ibadah dan ketaatan. Ya, beliau lebih memilih ya, kesederhanaan tapi ma'al istimrar daripada kesungguh-sungguhan yang bisa mengantarkan kepada al-futur wal malal, kebosanan dan kefuturan. Ya. Kemudian fa idza kana isman kana ab'ad an-nas minhu, dan kalau ya salah satu dari dua yang ditawarkan tadi mengandung dosa, maka beliau adalah orang yang paling jauh dari berbuat sesuatu yang di dalamnya mengandung dosa. Ya. Maka beliau lebih memilih ketika itu perkara yang sulit dan berat. Kalau didatangkan dihadapkan kepada beliau dua pilihan, yang satu mengandung dosa dan yang kedua tidak mengandung dosa, tapi yang tidak mengandung dosa ini ya di dalamnya terdapat keberatan, kesusahan, maka beliau lebih memilih yang di dalamnya terdapat keberatan dan kesusahan, selama itu tidak mengandung dosa. Apa contohnya? Disebutkan di antara contohnya adalah ketika beliau Nabi alaihi salatu wasallam diminta oleh salah seorang sahabatnya Nu'man bin Bashir untuk menjadi saksi atas diri beliau Nu'man bin Bashir, ya, bahwasanya beliau Nu'man memberikan kepada salah seorang dari anaknya hadiah, pemberian yang besar. Beliau meminta Nabi agar beliau mau menjadi saksi atas pemberiannya tadi kepada anak-anaknya. Maka beliau bertanya kepada Nu'man, apakah engkau memberikan hadiah ini kepada seluruh anakmu atau tidak? Ya. Kata beliau, An-Nu'man, tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dan mengatakan, saya tidak akan mau menjadi saksi atas batilan. Ya. Tidak beliau bermudahan. Ya. Tidak basa-basi ketika ini tawari kepada beliau adalah perkara yang haram, maka beliau marah dan menolaknya. Juga seperti ketika beliau didatangkan kepada beliau alaihissalatu wassalam jenazah itu disolati, maka beliau tidak langsung menyolatinya. Beliau bertanya dulu, ya, apakah si jenazah ini memiliki hutang yang belum terbayarkan? Ya. Kalau dia ternyata memiliki hutang, maka beliau bertanya, adakah yang mau menanggungnya? Kalau tidak ada yang mau menanggungnya, maka beliau tidak mau menyolatinya, mengimaminya. Beliau memerintahkan yang lain untuk menyolatinya. Ya, demikian beliau alaihissalatu wassalam. Akhlak yang mulia dan baik tidak menghalangi beliau dari al-amru bil ma'ruf ya wa nahyu 'anil munkar, tidak membuat beliau berbasa-basi dengan kebatilan, dengan kemungkaran, dengan kebid'ahan alaihi salatu wasalam. Ya, tidak seperti kebanyakan manusia karena zon dia bahwasanya itu adalah akhlak yang baik sehingga mendorong untuk dia bergaul bebas tanpa batas. Iya, berupaya, iya, bisa masuk sana sini, bisa diterima oleh orang sana dan sini. Akhirnya dia mengabaikan sisi akhlak yang lain, ketegasan. Iya, pada tempatnya itu juga termasuk akhlakul karimah dan diperintahkan oleh Allah SWT untuk kita bersikap tegas pada tempatnya. Iya, pada tempatnya yang tepat seperti firman Allah SWT, waghlub 'alaihim. Iya, dan hendaknya kalian keras, tegas kepada mereka kaum kufar dan kaum munafikin. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah membalas iya li nafsi, untuk dirinya. Dalam lafaz yang lain ya disebutkan atau dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya manila minhu syai'at fa yantaqim min sahibi, tidaklah beliau ditimpakan sesuatu kejelekan baik berupa ucapan ataupun perbuatan ketika hanya terkait dengan pribadi beliau kemudian beliau membalasnya, belum pernah. Ya, seperti kisah ketika beliau didatangi oleh seorang Arab Badui yang meminta ya kepada beliau dengan satu permintaan, maka si Badui ini dengan tidak sopannya dan kasarnya menarik pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keras dalam keadaan beliau sedang berada di tunggangannya, sampai hal itu membuat bekas di bahu beliau, kedua bahu beliau. Beliau tidak marah dan memberikan apa yang dimintanya. Dan juga seperti kejadian ketika Rasulullah bersama para sahabatnya kemudian tiba-tiba datang seorang Arab Badui yang berteriak memanggil beliau alaihi wasallam. dengan tidak adabnya berteriak memanggil beliau alaihi wasallam. Beliau sabar dan tidak memarahinya. Ini ketika hanya berkait dengan pribadi beliau alaihi salatu wasallam, tidak berkait dengan apa yang beliau bawa dari agama Allah Subhanahu wa taala, dari kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Illa antuntahak hurmatullah ta'ala fa yantaqil lillahi biha. Kecuali kalau sudah dilanggar kehormatan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau membalas marah karenanya. Tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya ketika itu. Ya, ketika ada seorang anak bangsawan, Fatimah bintu siapa, anda lupa ya, yang dia mencuri, ya, kemudian akhirnya manusia berupaya berunding mencari jalan keluar agar bisa menyelamatkan si wanita ini dari hukum potong. Akhirnya mereka meminta bantuan kepada Usamah. Akhirnya setelah datang kepada Rasul, murka besar Rasulullah, marah besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, seandainya Fatimah anak saya mencuri, ini saya sendiri yang akan memotongnya. Itu beliau alaihi wasallam. Ketika kehormatan Allah, kemuliaan Allah SWT, larangan Allah SWT, hukum-hukum Allah SWT dilanggar, maka beliau murka dan tidak bisa dihalangi. Berbeda halnya dengan kebanyakan kita kaum muslimin. Ketika yang dinodai, ketika yang disakiti diri kita, yang dirugikan diri kita, harta benda kita, keluarga kita, saudara kita, bangkit, muncul apa asobia kita, pembelaan kita, kemarahan kita. Tapi ketika yang dihina, yang dicemooh adalah agama kita, syariat Allah Subhanahu wa taala, syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, kurang tergerak hati kita untuk marah murka karenanya. Iya. Baik, kita sebutkan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah al-hasu ala tarkil akhdhi bil usri min al-umur. Adanya anjuran, dorongan untuk ya, meninggalkan sesuatu yang sulit dari perkara-perkara. Ketika kita dihadapkan atau diberikan pilihan dengan beberapa pilihan, maka hendaknya kita memilih yang termudah. Dengan catatan tadi, selama pada yang termudah tadi tidak mengandung dosa-dosa, tidak mengandung kemadharatan-kemadharatan dunia ataupun akhiratnya. Kemudian kedua, al-iqtina' bil yasir. Ya, merasa cukup dengan sedikit dari apa yang Allah SWT berikan dari rezeki. Kalau kita diberikan oleh Allah SWT rezeki atau ditawarkan kepada kita ya, satu kegiatan, satu amalan, misalkan yang satu ini bisa menghasilkan ya, rezeki cuma sederhana tapi rasa capeknya tidak terlalu, tidak terlalu menguras waktu dan tenaga, dan yang lain besar keuntungannya tapi menguras waktu dan tenaga, bisa mengganggu, menghambat kita untuk talabul ilmi, maka kita pilih yang termudahnya, yang sederhana, yang penting kita bisa makan, bisa kita terus di pondok ya, sudah cukup ya. Jangan kita memilih yang tersulit, itu dalam masalah dunia. Dan masalah akhirat juga seperti itu ya. Kita lebih baik mengamalkan satu amalan yang sedikit, misalkan membaca Al-Quran dalam sehari setengah muka atau satu muka, tapi rutin tiap hari dikerjakan, daripada sekali baca satu juz, tiga juz, kemudian setelah itu berhenti. Iya. Yang ketiga, tarkul ilhah fi ma la yubtar ilaih. Iya, kita jangan sampai terlalu berambisi untuk mencari sesuatu yang kita tidak darurat. Iya. Tidak mendesak sifatnya. Iya. Kemudian yang keempat, anadbu ilal akhri birukhsi ma lam yadhhar al khata. Kita mengambil rukhsah keringanan selama iya, tidak ada di dalamnya kesalahan, kekeliruan, dosa-dosa. Iya. Mungkin enggak pada rukhsah itu terdapat dosa? Ya mungkin. Iya. Seperti bahkan dosanya bisa juga dosa besar. Seperti terkait dengan hukum nikah mut'ah. Ada yang berpendapat di antara ulama bahwasanya ini min ahli al-fasadi fil ardh. Seperti orang atau jemaah dari golongan yang merusak di muka bumi. Fayanqulu khabaruhum khufiyatan ila man ya'khudhu khufiyatan ila man yakudu ala aidihim. mut'ah. Yang pertama bahwasanya beliau membolehkannya tapi darurat seperti makan bangkai. Dan yang kedua, beliau berpendapat lain rujuk. Dan kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya beliau Ibnu Abbas rujuk dari itu. Berpendapat tidak boleh juga meskipun darurat. Kemudian al-hasu 'alal 'afwi illa fi huquqillah, di dalamnya ada anjuran untuk kita memaafkan. Ya, kesalahan, kekeliruan, kezaliman orang lain. Ya, selama itu masih berkait dengan diri kita. Illa fi huquqillah, kecuali itu terkait dengan hak-hak Allah. Ada seseorang yang merendahkan, ya, yang menghinakan, menistakan syariat Allah SWT ataupun syiar-syiar Allah. Harus kita bangkit, jangan kita jelas maafkan. Dia orang jahil, enggak boleh. Harus kita bantah, harus kita jelaskan kesalahan dan kekeliruannya. Ya, minimal marah dalam hati kita, kalaupun tidak mampu kita untuk membantahnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, an-nadbu ila al-amri bil ma'ruf wan-nahyi 'anil munkar. Di sini di dalamnya ada faedah berupa anjuran untuk kita beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Ya. Diambil dari beliau, ucapan beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, illa an tuntahak hurmatullah fa yantaqim lillahi biha. Kecuali kalau dilanggar kehormatan-kehormatan Allah, maka beliau marah. Ya. Kemudian disebutkan oleh Al-Hafidz satu faedah, amar ma'ruf itu kita kerjakan tatkala itu semua tidak mengantarkan kepada perkara yang lebih besar. Ya, wa mahallu dzalika ma lam yufdi ila ma huwa ashad minhu. Dan amar ma'ruf itu kita kerjakan tatkala itu tidak menyeret kepada kemungkaran yang lebih besar. Ya. Jadi terkadang amar ma'ruf yang kita kerjakan itu bisa menjadi besar atau lebih besar kemadaratannya. Ya. Sehingga seorang yang hendak beramar ma'ruf harus mengerti ilmunya. Disebutkan dulu bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tatkala melewati orang-orang barbar, kaum barbar sedang minum minuman keras. Beliau melewati dan tidak menegur. Kemudian orang yang bersamanya berkata, "Kenapa engkau tadi tidak menegur mereka, orang-orang barbar tadi?" Kata beliau, "Kalau saya tegur, nanti sebenarnya apa akan muncul? Kerusakan kepada kaum muslimin, akan dihabisi kaum muslimin, akan dirampas harta benda mereka dan kehormatan-kehormatan keluarga mereka." Sehingga beliau menahan diri. Kenapa? Karena dari amar ma'ruf tersebut akan memunculkan sesuatu yang lebih berat. Meninggalkan amar ma'ruf itu kemadharatan, tapi kalau dia mengerjakan amar ma'ruf kemudian hasilnya ternyata lebih memadharatkan, maka ditinggalkan seperti ini. Kemudian juga faedah berikutnya, al-hathu 'alal hilmi wa ihtimalil adza. Adanya anjuran untuk al-hilm, hilm sabar, tenang, tidak tergesa-gesa untuk membalas kejelekan, kezaliman orang lain. Wa ihtimalil adza, dan sabar untuk memikul adza, gangguan-gangguan. Apakah ucapan-ucapan yang menyakiti dirinya ataupun perbuatan-perbuatan yang menyakiti dirinya. Dan Rasulullah SAW telah mengalami itu semua. Baik gangguan berupa fisik ataupun gangguan berupa ucapan-ucapan yang menyakiti hati beliau alaihi salatu wassalam. Dan yang terakhir disebutkan, al-intisar li dinillahi ta'ala mimman fa'ala muharraman au nahwah. Kita hendaknya bangkit menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, membela agama Allah subhanahu wa ta'ala dari orang-orang yang melanggar kehormatan Allah subhanahu wa ta'ala, keharaman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadih. Siapa yang dia melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bi lisanih. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhafu al-iman. Dan kalau dia tidak mampu juga dengan lisannya untuk menasihatinya, memberikan kepadanya bimbingan arahan, maka hendaknya dia dengan hatinya, yaitu dengan tidak suka kepadanya dan membenci perkara kemaksiatan tersebut, pelanggaran-pelanggaran tersebut yang telah dilakukan oleh manusia. Mungkin untuk kesempatan ini cukup sampai di sini. Insyaallah untuk hadis berikutnya cukup panjang, ya, akan kita baca pada kesempatan berikutnya. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.